Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muntabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du. Kita sampai pada khairul mutajanibin ini. Qaluhu ghairu mutajanibin liizmin atajanufu ayyuf tiya nafsahu annahu mutirun balesa bihi dururatan au yakula aksara balesa bihi dururatan au yakula aksara mima tundafa'u bihi dururatuhu ma'annahu sayajitu tu'ama tu'amal halala qariban fahada mutajanibin liizmin fahada mutajanifun liizmin liannahu fil awali tasahala fi wasfi dururati wa fi sani zada ala qadri dururati falau ja'al insanu wa khafal halaka wa lam yajid illa maitatan fa inna takhilul lahu wa inkana fi aklil maitati mafsadatun lakin qawah maha maslahatun a'lumu wa hiya ihya'un nafsi di anna aklal maitati yadurul badana bi marodin au nawihi summa yashwi minhu sumaya swaminhu wataf al mauti bi aklihi minal maitati bihi maslahatun taglibu alal mafsadati waqad qila inna aklal maitati lil mutari la yaduru min wajhaini al amalu wajhun syar'iyyun wa huwa anallahu ta'ala akhallahu wa lam yakunillahu ta'ala liya'zana li'abdihi bitanawuli syai'in yaduruhu asani wajhun tibiyun wahuwa anan nafsa takunu mustaqatan wayatal istiyaqi lil akli lihulu biha minhu fatakbalu hadal akla alama fihi wa tuhdamuhu bisur'atin wa yakhruju wa yaslamul insanu minhu wala yata'atharu bi madarati wa nadhiru zalika ma dhukira an Suhaibir Rumi radhiyallahu anhu qala qatimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi khubzun wa tamrun faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utunu fakul fa aqattu akalu minat tamri faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taqulu tamran wa bika ramadun qala faqultu inni amdahu min nahiyatin ukhra fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibnul qayyim rahimallahu mu'allaqan ala hadha bi anna quwwata sahiyatin nafsi tadhibu dararu hadha tamri lil armati. Nah, ghayra mutajanif fil ithmin qala syarih rahimallahu taala, dan tidak sengaja untuk berbuat dosa. Contohnya adalah memfatwai diri sendiri kalau dia terpaksa padahal tidak terpaksa, atau makan aksar lebih banyak dari ukuran yang bisa mencegah kondisi darwatnya, padahal dia akan mendapatkan makanan yang halal koriban sebentar lagi. Maka di sini terdapat isyarat menyinggung tentang satu hal yang diperselisihkan ulama. Kalau orang dalam kondisi terpaksa, tidak ada makanan kecuali bangkai, dan dia takut kelaparan dan mati karenanya, bolehkah dia kenyang untuk makan ketika itu? Ulama berselisih pendapat. Sebab ulama mengatakan tidak boleh kenyang secara mutlak, dia hanya boleh makan sekedar yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun yang benar, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimin, bahasanya antara kenyang dan tidak itu perlu dirinci. Apakah makanan yang halal itu koriban ataukah ba'idan ataukah layudroh, apakah enggak jelas nanti masih masih bisa dapat makanan, segera bisa dapat makanan ataukah tidak. Maka jika jika makanan halal itu qariban, maka dia tidak boleh kenyang. Dia tidak boleh kenyang kalau qariban. Tapi kalau ba'idan, dia boleh kenyang. Kalau tidak diketahui, boleh boleh nyangu, ya. Bangkainya boleh dibawa. Itu yang benar, itu yang di yang dirajikan oleh Ibu Temir dalam masalah ini, dan insya Allah itu yang rajik. Karena jika kita katakan cuma boleh sekedarnya, ya nanti kalau dapat makanan halal di tengah hutan atau tengah padang pasir, kalau tidak dapat, bahaya. Nah, yang jadi masalah adalah makanan halal itu qariban namun kenyang. Akthar mimma tadfa' fi tawqu'atnya kenyang. Maka ini mutajanif lil itsam. Maka kasus pertama li'annahu fil awal, di kasus yang pertama dia sengaja dalam dosa karena dia bermudah-mudah dalam melabeli dirinya dalam kondisi terpaksa. Dan dalam kasus yang kedua zada, dia lebih dari kadar darurat. Seandainya seorang itu kelaparan dan dia khawatir mati jika tidak makan dan dia tidak jumpai kecuali bangkai, maka bangkai itu halal baginya. Halal baginya. Jika jika dia bersabar dalam kondisi ini, dia malah dosa karena bunuh diri, karena bangkai adalah halal untuknya. Baiklah, fi akhir maita, meskipun makan bangkai itu punya sisi negatif, akan tapi sisi negatifnya ini dilawan oleh maslahat yang lebih besar, yaitu mempertahankan kehidupan. Li anal aklan maita, karena makan bangkai itu membahayakan badan dengan masuknya penyakit atau semacam itu, namun penyakit ini dimungkinkan untuk sembuh. Sedangkan mencegah kematian dengan makan bangkai itu mengandung maslahat yang lebih dominan daripada mafsadahnya. Qatil, bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwasanya makan bangkai untuk orang yang terpaksa itu tidak membahayakan badan dengan dua alasan. Alasan pertama, kalau Allah menghalalkannya dalam kondisi ini. Dan tidaklah mungkin Allah mengizinkan untuk li'abdi, bagi hambanya untuk tanawul, mengkonsumsi sesuatu yang yaduruhu, membahayakan dirinya. Kemudian dari sisi kesehatan, bahasanya jiwa seorang itu sangat menginginkan ghoyatul istiyaq, dengan sangat menginginkan untuk makan. Karena kosongnya perutnya dari makanan, maka jiwa akan menerima makanan ini dengan kondisinya, dan dia akan mencernanya dengan cepat, kemudian keluarlah sisa-sisa makanannya tadi, dan selamatlah orang, selamatlah manusia dari bahayanya. Walaya ta'atah, dia tidak terpengaruh dengan madaratnya. Maka berkaitan dengan penjelasan dari sisi kedokteran ini, nanti utalika semisal itu adalah apa yang disebutkan dari Suhaib Arumi radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Ahmad Ibnu Majah, kita kutip kata Al-Busir di Misbah Sejajah, hada isnadun sahih, ini sanad sahih. Maka dzukira di sini sirah tamrid. Sirah tamrid di sini mengisyaratkan ar-riwayah bil makna. Maka sirah tamrid, kalimat yang tidak tegas dalam menukil hadis, itu memiliki dua makna. Makna yang pertama mengisyaratkan kelemahan, dan sebagian orang menganggap bahasa sirah tamrid maknanya hanya ini, dan ini adalah satu hal yang salah. Karena ada makna yang kedua yang biasa dipakai ulama untuk sirah tamrid, yaitu mengisyaratkan riwayatul hadis bil makna. Beliau tahu hadisnya sahih, namun karena teksnya kurang hafal dengan baik, maka beliau mengatakan diriwayatkan begini gini gini gini gini. Maksudnya bil makna. Beliau mengatakan, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Nabi ada roti dan kurma. Maka Nabi mengatakan, mendekatlah dan silakan makan. Fa'akhadtu, maka mulailah aku makan kurma. Maka Nabi mengatakan, engkau makan kurma sedangkan engkau sakit mata. Maka aku katakan, sunnya aku mengunyah makanan dengan mata yang lain. Nah, mata yang satu sakit, yang dua sehat. Maka Rasul pun tersenyum. Mengomentari ayat ini, Ibnul Qayyim mu'alikan mengomentari ayat ini, dia mengatakan, karena demikian kuat keinginan jiwa untuk makan, maka kekuatan ini meleburkan bahaya dari koma yang sebenarnya tidak pas, satu hal yang kurang baik untuk orang yang terkena penyakit mata dengan jenis koma. Namun meskipun secara teori ini tidak cocok, makanan ini tidak pas untuk orang yang dalam kondisi sakit, ketika orang itu sangat menginginkan, maka dimungkinkan kekuatan yang demikian besar, keinginan yang demikian kuat untuk makan satu makanan itu bisa mengalahkan bahaya dari si makanan. Kemudian masalah berikutnya tentang berkiat, tentang masalah teknologi, berkiat tentang telegram atau pesan kamar. Qala Syekhuna rahimahullahu, inna azama ma ra'aituhu min al-mukhtara'ati fi al-istisalati al-barqiyati والبرقيات اتصال البرقيات تو خطانيا إنا إنا أعظم ما رأيتو خطانيا البرقيات البرقيات والبرقيات اتصال من بلد لآخر لكن ليس بالكلام وإنما هو دقات معروفة وهي من أعظم المصالح الصناعات من أعظم المصالح ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات وأن الذي يتعلمها يؤجر على ذلك أجر من قام بفرض الكفاية وهذا ليس بعيدا من الصواب لأنه لا تكون مصالح العباد إلا بها هذه القاعدة وهي أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهى عما مفسدته خالصة أو راجحة لا تكف عند هذا الحد بل يجب أن نؤمن بأن كل ما أمر الله به ورسوله فهو خير ومصلحة سواء ظهر لنا ذلك أم لم يظهر وحينئذ نطمئن إلى الأوامر ولا نقول عن الواجب لما أوجب وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مفسدة إما خالصة أو راجحة وحينئذ نطمئن إلى المنهيات ولا نقول لماذا حرمت ودليل هذا الاطمئنان وهذه الثمرة الدليلة على معرفة هذه القاعدة العظيمة قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الأحزاب فقوله أمرا نكرة في سياق الشرط فتشمل كل أمر سواء كان أمرا كونيا أم شرعيا فإذا قضى الله على الناس مثلا بالجذب والجوع والمرض فإننا نرضى بهذا القضاء ونصبره وإذا قضى الله على العباد بوجوب شيء فإننا نرضى به ونسلم ولا نسأله وقد نسلم ولا نسلم له ونسلم ولا نسأل ولا نسأل ولا نسأل وقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذه هي الحكمة. نعم. شيخنا itu sesaji kata Syekh Muthaimin pernah berkomentar tentang telegram. Sebenarnya yang paling hebat mukhtawaat penemuan baru yang aku lihat fitis salat berkaitan dengan masalah komunikasi adalah al-baghiyat al-ikra. Dan telah muncul setelah beliau wafat berbagai hal yang jauh lebih hebat dari yang Allah beliau katakan. Baghiyat adalah ittisal, komunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tepi laisa bil kalam, tidak dengan omongan, cuma diqat, cuma ketok, ketukan-ketukan tertentu yang telah diketahui. Wa yamin a'dhamil masalih, dan ini mengandung maslahat yang termasuk sangat besar. Kemudian industri dengan membuat berbagai macam barang, itu ada min a'dhamil masalih, tergolong termasuk maslahat yang besar. Oleh karena itu, sebagian ulama, di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, mengatakan bahasanya ta'allamu sina'ah, belajar industri, belajar membuat ini dan itu, membuat ember, membuat piring dan seterusnya, min furudil kifayah, hukumnya fardu kifayah. Dan orang yang mempelajarinya akan yujar, diberi pahala karena belajar industri tadi. Ajroman, pahalanya orang yang mengerjakan fardu kifayah. Ya, komentar beliau tentang pendapat ini, dan ini pendapatnya adalah tidaklah jauh dari kebenaran, menimbang maslahat banyak orang tidaklah beres dan tegak kecuali dengannya. Hadir kaidah-kaidah ini, yaitu bahasa syariat hanya memerintahkan satu hal yang maslahatnya adalah 100% maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada bahayanya, dan hanya melarang hal-hal yang mafsadahnya, keburukannya, murni buruk atau buruknya lebih besar daripada manfaatnya. La taqif inda hadzal had, kaidah ini tidaklah berhenti hanya pada sebatas ini, bahkan wajib kita mengimani bahwa semua yang diperintahkan Allah, Allah dan Rasulnya adalah satu hal yang baik dan maslahat. Baik dhahara lana dhalika, baik hal tersebut telah kita ketahui, ataukah lam yadhhar, belum kita ketahui. Nah, jika kita punya keyakinan semacam ini, maka hati kita akan mantap melaksanakan berbagai perintah, dan kita tidak akan mengatakan tentang sesuatu yang hukumnya wajib, kenapa diwajibkan. Dan bahasa semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita dalam mafsadah boleh jadi 100% mafsadah atau mafsadahnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan pada saat itu kita mantap dengan larangan, dan kita tidak mengatakan kenapa ini diharamkan. Wa dalil hadza mitnan, dan dalil kemantapan hati ini dan buah yang sangat penting dari pengetahuan terhadap kaidah ini adalah firman Allah, tidaklah pantas, yaitu tidak boleh bagi mukmin ataupun mukminah, idza, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara. Ya, idza itu dhaf, namun ya tadoman makna syarti. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, ayakuna lahumul khiyarah, tidaklah pantas jika mereka punya pilihan yang lain dari urusan mereka. Amran dalam kalimat idza qatallahu wa rasul amran nakirah, didahului syarat, yaitu idza. Fatajmul, maka mencakup semua perkara, baik perkara kauni ataukah perkara syar'i. Ketetapan kauni yaitu takdir, ataupun ketetapan syar'i yaitu hukum syariat. Maka jika contoh ketetapan kauni, jika Allah mentakdirkan pada satu masyarakat bil jadab, dengan kemarau, wal ju' atau kelaparan atau wabah, maka kita ridho dengan takdir ini dengan cara kita bersabar. Dan bukan berarti bersabar di sini kemudian tidak melakukan upaya-upaya. Tentu upaya tetap dilakukan. Demikian juga jika Allah menetapkan tersambannya wajibnya sesuatu, maka kita ridho dengannya, wa nuslim, dan pasrah, dan kita tidak bertanya, yaitu tidak bertanya dengan pertanyaan kenapa. Ada seorang perempuan yaitu Mu'adzah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, kenapa wanita haid mengkotok puasa dan tidak mengkotok sholat. Aisyah mengatakan hal tersebut yaitu haid telah terjadi pada kami di masa Nabi. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadhihi al-hikmah, inilah hikmah. Kemudian kita kembali ke mata kaidah yang kedua. Bimbing. Al-qaidatu ats-tsaniyatu al-wasailu laha ahkamul maqasidi bima la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun ma la yatimul masnunu ila bihi fahuwa masnunun. Wa turukul harami wal makruhati tabi'atul ha wa wasilatul mubahi mubahun wa yatafa'u alaiha antawabi'a al-a'malu wal-a'mala antawabi'al-a'mali wa mukamilatiha tabi'atun laha hadha aslun azimun yatadammanu iddatun qawaidu iddatu qawaida kama dhakarahu fil asli wa makna wasaili aturuku allati yuslaku minha ila syai'i wal umuru allati tatawaffaqul ahkam tatawaqqafu al ahkamu alaiha min lawazima wa syurutin fa idza amarallahu wa rasuluhu bi syai'in kana amran bihi wa bima la yatimu ila bihi wa kana amran bil ityani bi jami'i syurutihi asy-syar'iyyati wal 'adiyati wal ma'naviyati wal ma'niyati wal hissiyati fa innal ladzi syara'al ahkama alimun hakimun ya'lamu ma yatarattabu 'ala ma hakama bihi 'ala ibadihi min lawazima wa syurutin wa mutammimatin fal amru bi syai'i amrun bihi wa bima la yatimu ila bihi wa nahyu an syai'i nahyun anhu wa an kulli ma yu'addi ilaihi fadhhabu wal mashyu ila salati wa majalisu dzikri wa silatul rahmi wa iyadatul mardha wattiba'ul janaizi wa ghairu dhalika minal ibadati dakhilun fil ibadati wa kadhalika al khuruju ilal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillahi wal jihadu fi sabilillahi min hina yakhruju wa yadhhabu min mahalihi ila ayyarji'a ila maqarihi wa huwa fi ibadatin li annaha wasailun lil ibadati wasailu lil ibadati wa mut Mutammimatun laha. Nah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Hukum sarana itu sebagaimana hukum tujuan. Famalaitimul wajibu ila bihi, maka jika satu hal yang hukumnya wajib tidaklah bisa dilaksanakan kecuali dengannya, bahwa wajib maka dia adalah hukumnya wajib. Dan jika satu hal yang hukumnya dianjurkan tidak bisa dilaksanakan illa bihi kecuali dengannya, fa masnun, maka dia adalah sesuatu yang hukumnya dianjurkan. Maka yatimu di sini bisa kita katakan artinya layaqa. Kurang tepat kalau diterjemahkan tidak sempurna. Nanti salah paham. Layasih. Atau layahsul. Layahsul. Sesuatu amal yang wajib itu layatimu, ayilayas, tidak akan bisa dilaksanakan ilabi kecuali dengan satu hal, maka hal tersebut hukumnya wajib. Sesuatu yang amal yang dianjurkan itu tidaklah bisa dilakukan, dilaksanakan kecuali dengan juga melakukan satu hal, maka melakukan satu hal tersebut hukumnya masnun, hukumnya dianjurkan. Wa turukul haram wal makruhat tabi'atun laha, maka jalan-jalan menuju haram atau menuju hal yang makruh itu mengikuti hukumnya haram dan makruhnya. Wa wasilatul mubah mubahun, dan sarana mubah itu hukumnya mubah. Wa tafarraq, dan derivat dari kaidah ini anna tawabi a'mal, bahasanya derivat dari satu amal pemukamilat dan penyempurna dari satu amal itu juga juga memiliki hukum yang sama. Hal ta'asunan azim menjadikan satu kaidah penting yang memuat sejumlah kaidah. Yang sejumlah kaidah tersebut telah disebutkan dalam Al-Asr di matan di atas. Pemakna wasail, dan yang dimaksud dengan wasail, yang dimaksud dengan sarana adalah aturuk, adalah jalan yang ditempuh untuk menuju sesuatu. Walhumu ala tetatawakuf al-ahkam alaiha, dan berbagai hal yang hukum itu tergantung padanya. Min lawazim wasyurut, itu berbagai keharusan, berbagai sebuah hal yang harus dan berbagai syarat. Fa'idha amara Allah wa rasuluh bisyai', maka jika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka Allah memerintahkan sesuatu tersebut dan memerintahkan satu hal yang layatimu labi, sesuatu hal yang perintah Allah itu tidak bisa terwujud kecuali dengannya. Demikian juga berarti Allah memerintahkan bait ityan untuk melaksanakan semua syaratnya, syarat-syaratnya yang ditetapkan sebagai syarat oleh syariat ataupun oleh kebiasaan. Baik, syarat tersebut adalah maknawi yang bersifat abstrak ataukah hisya bersifat konkret. Karena zat yang menetapkan hukum tidak adalah zat yang maha mengetahui lagi yang maha bijaksana. Ya'lamu, dia mengetahui, ma'itaqtab ala mahakama bihi, dampak dari apa yang Allah tetapkan pada hambanya. Ada lawazim, ada berbagai macam konsekuensi, syarat dan penyempurna. Fal amru bisyai' amru bihi, maka diperintahkan sesuatu adalah amru bihi, maka diperintahkan sesuatu adalah juga diperintahkannya berbagai lawazim, konsekuensi, syarat dan mutamimah. Wabima la yatimu ila bihi, dan diperintahkan juga berbagai hal yang hukum tersebut tidaklah terlaksana atau wujud kecuali dengannya. Wanayu an syai' nahyun anhu, dilarangnya sesuatu, maka juga itu adalah terlarangnya sesuatu tersebut dan semua sarana yang mengantarkan kepadanya. Ya, maka di sini beliau sesaji menyampaikan bahasanya wasail itu memiliki hukum maqasid, dan wasail itu mencakup beberapa hal. Yang pertama turuq. Yang pertama adalah turuq. Kemudian yang kedua adalah surut. Kemudian yang ketiga adalah mutamimat. Ya, tiga-tiganya disebut wasail. Maka salat berjamaah di masjid, maka sarana atau di antara wasilah untuk bisa salat berjamaah atau untuk salat ya, adalah berwudu. Maka wudu, dan dia adalah syarat, adalah wasilah. Wasilah untuk terlaksananya salat. Dan untuk bisa melaksanakan kewajiban sholat berjamaah di masjid, orang itu perlu jalan kaki atau berkendaraan menuju masjid. Ini adalah tariq. untuk terlaksananya sholat berjamaah di masjid. Kemudian ketika orang sholat berjamaah di masjid, maka setelah selesai berjamaah di masjid, dia akan perlu pulang. Ya, pulang jalan kaki atau berkendaraan pulang dari masjid, dan ini mutamimah. Dan tiga-tiganya disebut wasail. Tiga-tiganya disebut wasail. Baik tariq, suruh, ataupun mutamimah. Tiga-tiganya disebut wasail. Fatihah wal masyi ila salati, maka pergi dan berjalan menuju salat dan tidaklah turuk, atau berjalan dan pergi menuju majlis zikir, berjalan tekad pergi untuk silaturahim, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah dan yang lainnya, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk dalam ibadah. Ini dia adalah tariq untuk terwujudnya ibadah. Demikian juga keluar dari rumah untuk berhaji dan berumrah atau jihad fisabilillah. Hina yakhud wa yadhhab, ketika sejak dia keluar dan pergi dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya, maka dia dalam ibadah. Di anna wasail wa mutamimat laha, karena dia adalah wasilah dan penyempurna bagi ibadah tersebut. Pulangnya adalah mutamimah. Dan tertawa yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, dalika bi'anam la yusibuhum tuma'un, demikian itu karena mereka para mujahidin, di dalam mereka tertimpa rasa haus, tidak pula capek, walam akhmasotun, tidak pula lapar di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjak satu tempat yang itu membuat marahnya orang-orang kafir. Walayanalu namin aduin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan serangan dari musuhnya dengan satu serangan. Ila kutubalahum bi amalun soleh, kecuali semuanya tercatat sebagai amal soleh. Si Allah tidak akan menyanyikan pahala bagi orang yang berbuat baik. Tidaklah mereka menginfakkan, membelanjakan harta baik dalam nilai yang kecil ataupun besar. Tidaklah mereka melintasi satu lembah kecuali tercatat sebagai pahala untuk mereka, karena Allah mau memberikan balasan kepada mereka yang jauh lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Ya, Fitri. Fitri sahihi an salaka tariqan yang tamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Waqad takasarat al-ahaditu as-sahihatu bitawabil masjid bisabil mushi ila salawati wa anna kulla khutbatin yaktuha tuktabu lahu hasanatun wa tumha anhu sayyatun wa fusira qawluhu ta'ala inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atarahum ay naklu khutahum naqlu khutahum wa amaluhum li ibadatihi wa amalihim li ibadati awliditihi wa kama anna naqla al-aqdami li ibadati tabi'un laha fa naqlu al-aqdami ila al-ashi tabi'un laha wa ma'siyatun ukhra fal amru bis salati masalan amara biha babima latati musallatu illa biha min at-taharati was-sutrati was-istiqbali al-qiblati wa baqiyati surutiha wa kadzalika amrun bita'allumi ahkamihal lati latati mu illa bihi wa kadzalika baqiyatul ibadati fama la yatimmu wajibu wal masnunu illa bihi wa wal wajibu lil wajibi wa masnunun lil masnuni wa min furu'i hadzal asli qaul ulama'i idza dakhala al-waqtu ala adimil ma'i lazimahu talabuhu fil mawadi allati yarju husulahu fiha لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه أيضا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل أو زيادة لا تدل. نعم. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dia mencari di jalan tersebut ilmu, maka Allah akan membuat dia menempuh jalan menuju surga. Dihatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang dimaksud dengan tarikon, salah kata tarikon, siapa yang menempuh jalan di sini mencakup dua bentuk jalan, jalan konkret dan jalan abstrak. Jalan konkret dengan ya boleh jadi berbatu, beraspal. Jalan abstrak adalah mencatat, murojaah, menghafal, merekam. Ini jalan abstrak dalam menuntut ilmu. Maka Allah akan salaka bihi tarukan ila jannah, maka Allah akan membuat orang tersebut mudah, Allah mudahkan orang tersebut untuk menempuh jalan menuju surga. Jalan menuju surga adalah ibadah. Jalan menuju surga adalah ibadah. Taat kepada Allah dan Rasulnya, itu jalan menuju surga. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya seorang yang benar dalam menuntut ilmu akan menyebabkan dia, jika jalan yang menuntut ilmu itu adalah jalan yang benar, maka dia akan menjadi orang yang mudah untuk taat, ringan untuk beribadah, ringan untuk beribadah. Itu faedah kan yang gemar menuntut ilmu. Maka jika dijumpai ada seorang penuntut ilmu yang demikian rajin dalam menuntut ilmu namun tidak membuahkan keringanan, ringan badan untuk beribadah, maka di sini berarti fihi khalal. Berarti ada yang tidak beres, ada yang error. Karena faedah dari salah kata rikon menuntut ilmu tidak dijumpai pada dunia. Maka faedah mempelajari faedah satu amal itu satu hal yang penting. Mempelajari faedah satu amal, misalnya faedah menuntut ilmu atau faedah sholat atau faedah yang lain, itu satu hal yang penting. Minimal nilai urgensinya, nilai pentingnya ada dalam dua sisi. Yang pertama adalah motivasi. Yang pertama adalah motivasi. Faedah menuntut ilmu begini, begini, begini, begini. Ini motivasi. Atau faedah sholat itu manfaatnya demikian dan demikian. Ini motivasi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi. Ketika seorang itu telah melakukan amal yang disebutkan di situ faedahnya, dilihat faedahnya itu didapatkan ataukah tidak. Kalau tidak didapatkan, maka berarti perlu evaluasi. Di mana letak errornya? Di mana letak ketidakberesannya? Kok kenapa saya sudah melakukan amal yang dimaksudkan namun faedahnya belum saya dapatkan? Berarti tidak mungkin Allah dan Rasulnya meleset dalam memberikan janji. Ini yang salah kita. Maka di sini ada evaluasi dan perbaikan. Maka Nabi katakan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan surga, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan surga, enggak ada jalan surga yang selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok enggak ada seorang yang sudah semakin semangat menuntut ilmu, kok semakin malas dalam beribadah, semakin berat dalam beramal? Dan ini berarti ada yang tidak becus, ada yang error. Waktu takat sahabat dan terdapat banyak hadis yang sahih berkaitan dengan pahala berjalan menuju sholat. Bahasanya setiap langkah yang dilangkahkan itu akan tercatat sebagai satu hasanah dan menghapus satu sayyi'ah. Dan fusil kauluhu ta'ala dan firman Allah di surat Yasin ayat yang ke-12, yang kami nahnu nuhyil mauta, kami lah yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu, dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka amalkan, wa atharuhu, dan bekas-bekas mereka. Ya, tentang makna wa'atha'ahum ada di tafsir Ibnu Katsir disampaikan ada dua penafsiran. Nah, salah satu penafsirannya yang dimaksud dengan wa'atha'ahum adalah naklu khutahu, langkah kaki mereka, wa'ahmaluhum dan ibadah, dan amal mereka menggunakan berbagai ibadah, lididdiha atau kebalikannya. Ya, berkaitan dengan ayat ini ada penjelasannya, Satria. Salahnya. As-sawabu anna qawlahu ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ay ma yabqa ba'dal mauti min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafi'u bihi wa ma ashbah dhalika li'anna qawlahu ma qaddamu ay qabla mautihim wa qawluhu wa atharahum ma kana ba'da mautihim wa amma al-atharu lil-ibadati wa shibhiha falaha adilatun ukhra fi qawlihi wa aqimus salata لقوله تعالى فلم تجدوا ماء ونفي الوجود يدل على الطلب إذ لا يقال للإنسان الجالس إنه لم يجد وبناء على ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض ليس فيها ماء ولا آبار ولم يكن هناك أمطار فإنه لا يلزمه الطلب إذ إن طلبه في هذه الحال عبثٌ وتعبٌ لا فائدة منه وهذا القول صحيح فالعبرة بما زاد عن ثمن المثل أن ألا يتضرر به فإن تضرر به لم يلزمه خلافا لمن قال إذا زاد عن ثمن المثل لم يلزمه الشراء فلو أن إنسانا ليس عنده ماء لكنه وجد شخصا يبيع الماء بدأ في قيمته فعلى من يقول إن زيادة عن ثمن المثل تسقط وجوب استعمال الماء لا يلزمه شراء لأنه زائد عن ثمن المثل وعلى القول الثاني وهو صحيح أنه ما دامت الزيادة لا تجحف بماله ولا تضره فإنه يجب عليه أن يشتريه ولو بأضعاف القيمة ما دام قادرا. نعم. Berkaitan dengan firman Allah di surat Yasin, maka Ibnu Katsir mengatakan yang benar firman Allah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, itu maksud dengan atharahum adalah ma yabqa ba'dal mauti, adalah amal-amal yang pahalanya tetap mengalir setelah dia mati, semisal sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya dan semacam itu. Karena ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, nah ini adalah berbagai amal sebelum mati mereka. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, ini adalah amal yang masih tetap ada pahalanya ba'da mautim, setelah mati mereka. Adapun athar lil ibadat, adapun bekas ibadah jalan kaki menuju berbagai macam ibadah dan semisalnya, maka terdapat dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Ada dua pendapat tentang makna atharahum. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang diceritakan oleh Sa'di di Matan, yaitu yang dimaksud atharahum itu adalah langkah kaki. Ya, langkah kaki. Ya, naklul khutah. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan atharahum adalah amal-amal ibadah yang tetap mengalir pahalanya meskipun orangnya telah meninggal dunia. Ini ada dua pendapat tentang masalah ini. Kalau Ibnu Katsir di tafsirnya mengatakan dua-duanya benar. Tapi kalau di sini sesat di Syaikhul Zamin merojihkan salah satunya, demikian juga Syaikhul Zamin di tafsir Syiat Yasin. Beliau juga merojihkan salah satunya, yaitu dengan merojihkan bahwasanya yang dimaksud dengan atharahum adalah amal-amal yang terus mengalir pahalanya setelah orang itu meninggal dunia. Dan maqaddamu itu adalah sebelum mati. Wa atharahum, maka itu adalah amal-amal yang tetap mengalir manfaatnya setelah meninggal dunia. Wa kama anna naqlal aqdam, dan sebagaimana langkah kaki menuju ibadah itu bernilai ibadah karena mengikuti tujuan, maka demikian juga langkah kaki menuju maksiat itu bernilai maksiat mengikuti tujuan. Maka langkah kaki menuju maksiat adalah sebuah kemaksiatan yang lain. Maka perintah untuk mengerjakan salat misalnya waqimus salata, maka maknanya adalah ada perintah untuk mengerjakan sholat dan perintah untuk melakukan berbagai hal yang sholat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, yaitu taharah, berwudu, wasatrah atau sutrah, dan sutrah di sini maksudnya sutratul aurat, sutratul aurat menutup aurat, yang merupakan saat saat sholat menurut banyak ulama menghadap kiblat, dan syarat-syarat yang lainnya. Wakadzalika amrun, demikian pula perintah untuk mengerjakan sholat dan perintah untuk mempelajari hukum-hukum sholat yang seorang itu tidak bisa sholat kecuali dengan mengetahuinya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Kesimpulannya, fama laitum al wajib wal masnun illa bihi, maka segala sesuatu yang berbagai macam kewajiban dan amal sunnah tidaklah bisa terlaksana kecuali dengannya, maka yang wajib hukumnya wajib, yang sunnah hukumnya sunnah. Dan di antara turunan kaidah adalah perkataan para ulama, jika telah tiba waktu darurat, waktu tiba waktu sholat, tiba pada orang yang tidak mendapatkan air atau tidak bersamanya air, maka dia punya kewajiban untuk mencari air di tempat-tempat yang diharapkan adanya air. Apa dalilnya? Karena firman Allah, falam tajidu ma'an, maka dia lalu mereka tidak menjumpai air. Dan yang namanya tidak menjumpai, nafil wudu, nafil wujud, tidak menjumpai artinya ya dulu ala tolak, artinya dia telah mencari. Karena tidaklah kita katakan kepada orang yang cuma duduk-duduk santai, oh dia tidak menjumpai. Binat ala dalika, maka berdasarkan hal tersebut, laukan al-insan, seandainya seorang itu mengetahui bahasanya di tempat tersebut memang sama sekali tidak ada air dan tidak ada sumur, demikian juga tidak ada hujan, maka dia tidak punya kewajiban untuk mencari. Karena kegiatan dia untuk mencari dalam kondisi semacam ini adalah abasun, adalah sia-sia, tak apun capek saja yang tidak ada manfaat. Kalau orang itu yakin tidak ada air, maka boleh langsung tayamum tanpa perlu muter-muter dulu menurut pendapat yang paling kuat. Ya, sebagian ulama fikih ada yang suruh muter-muter dulu, meskipun memang ngerti sebenarnya tidak ada air, namun harus ada usaha. Namun yang benar, sebagaimana kata pensyarah, ini adalah abas, sia-sia, ini adalah taab, capek yang tidak ada manfaat. Ya udah ngerti di mana mana nggak ada air, ya, harus muter-muter ya tetap nggak ada air. Kemudian di antara malayatul al-wajib ila bifa'u wajib, karena satu hal, satu perkara yang kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengannya, yaitu mencari air. Kewajiban itu berwudu tidak akan terlaksana kecuali dengannya, yaitu mencari air, maka mencari air hukumnya wajib. Demikian juga yalzamuhu, orang tersebut punya kewajiban untuk syira'uhu, membeli air. Wa syira'u sutra, dan membeli kain yang bisa menutupi aurat. Yang sutra al-wajibah, itu kain yang wajib saja untuk menutupi auratnya. Maka tidaklah dia beli bisa manin misli ketika air atau kain tersebut dijual dengan harga standar atau harganya di atas rata-rata namun masih wajar. La taduru, tidak membahayakan dirinya, tidak menyusahkan dirinya. Inilah pendapat yang benar. Fal-ibratu, maka jadi telah ukur untuk harga yang lebih dari harga standar adalah tidak membahayakan si pembeli. Maka jika tadarrara bihi, pembeli itu mendapatkan bahaya dengan harga di atas rata-rata, maka dia tidak punya keharusan untuk beli. Berbeda dengan ulama yang mengatakan jika lebih dari harga standar tidak wajib beli. Maka jika orang itu tidak punya air, ada air namun harus beli, namun ketika coba nawar beli ternyata tidak dia jual dengan harga normal, menjadi aqua misalnya, harga normal 2.000. Karena di tempat ini sedikit air, akhirnya si penjual memanfaatkan situasi, dia naikkan jadi 4.000 misalnya. Nah kalau mau wudu harus beli. Kalau beli harganya di atas standar. Maka apakah ada kewajiban untuk beli ataukah boleh tayamum? Maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan kalau harganya di atas standar tidak wajib beli, langsung tayamum. Dan pendapat yang diambil oleh Syekh Sa'di, dan ini dirajihkan, dinilai sahih oleh pensyarah, adalah meskipun harga itu tidak di atas kewajaran, untuk wajib beli ataukah tidak melihat kemampuan si calon pembeli. Kalau dia duitnya banyak, 4.000 itu murah untuk dia, duitnya berlimpah, maka wajib beli, wajib berwudu, tidak boleh tayamum. Tapi untuk orang yang duitnya pas-pasan, duitnya ngepres pas, waduh, jadi 4.000 ya ini kalau 4.000 sekali wudu 4.000, 5 kali wudu sekian, waduh, sanggup saya habis. Maka untuk orang ini tidak wajib beli, boleh tayamum. Kalau ada insan, maka sana seorang dia tidak bawa air, dan dia menjumpai seseorang yang menjual air bidik fiki mati dengan 2 kali lipat harga aslinya, 2.000 jadi 4.000. Maka menurut pendapat ulama yang mengatakan jika harga telah lebih dari harga standar, maka ziyadah adanya harga yang lebih dari harga standar itu menggugurkan kewajiban menggunakan air dan berubah menjadi tayamum. Maka menurut pendapat ini, orang tadi tidak punya kewajiban untuk beli. Alasannya karena harganya telah lebih dari harga standar. Dan menurut pendapat yang kedua, ini yang diambil oleh Syekh Sa'di, bahwa sahih dan kata Ibnu Utsaimin, dan itu adalah benar, selama tambahannya itu tidak menghabiskan hartanya dan tidak membahayakan dirinya, maka wajib baginya untuk beli meskipun harga yang berlipat-lipat, 300 kali lipat daripada harga aslinya misalnya. Madama qadiran, selama dia masih mampu beli, masih terjangkau, masih tidak membahayakan dirinya. Ya, Mas Agus. Mata. يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها، ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان، علوم تعلمها فرض عين وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته كل أحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يكن به أحد أثم كل قادر عليه. نعم. ومن فروع هذه الأصل dari di antara contoh penggunaan kaidah ini adalah wajibnya mempelajari keterampilan dan industri. yang dibutuhkan oleh orang fi amri dini berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan dunia. Baik itu adalah barang yang kecil-kecil, industri yang kecil-kecil ataupun yang besar-besar. Ya, maka kita lihat di sini Sesaji termasuk ulama yang menilai bahasanya mempelajari hal-hal yang menjadi kebutuhan duniawi, sinaat, hukumnya wajib. Di sini beliau mengatakan hukumnya wajib. Demikian juga beliau mengatakan wajibnya hal ini di qawaidul hisan. Maka adanya orang ya adalah fardu kifayah, orang ya, punya pengetahuan tentang bagaimanakah membuat berbagai barang yang diperlukan, satu hal yang sangat vital dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunianya. Maka orang kemudian belajar di membuat pesawat terbang atau ini vital, karena itu yang dibutuhkan untuk mengangkut jemaah haji misalnya berkaitan dengan agama. Demikian juga dibutuhkan dalam kehidupan manusia dalam berkaitan dengan urusan dunia, untuk safar ke tempat-tempat yang jauh. Maka ini satu hal yang dibutuhkan oleh manusia, maka hukum mempelajarinya adalah wajib. Kemudian beliau juga mengatakan wajibnya mempelajari berbagai ilmu yang manfaat untuk kehidupan manusia. Ilmu yang manfaat itu ada dua macam. Ilmu yang mempelajarinya punya fardu ain, itulah ilmu yang yutaru ilaihi al-abdu, yang seorang hamba itu tidak boleh tidak harus dipaksa untuk memilikinya. Pengetahuan berkaitan dengan agamanya, ibadahnya dan muamalahnya. Karena mau jual beli, maka dia harus punya ilmu tentang hukum jual beli. Kul ahadin bihasabi halihi. Yang namanya ilmu yang fardu ain itu tidak bisa dipukul rata sama untuk semua orang. Mankulu ahadin bihasa bihali. Masing-masing orang sesuai dengan keadaannya. Orang yang duitnya banyak kaya raya wajib baginya belajar fikih zakat. Orang yang tidak punya duit tidak fardu ain belajar fikih zakat. Orang yang jadi karyawan wajib belajar fikih karyawan. Yang tidak jadi karyawan ya tidak ada kewajiban untuk belajar fikih karyawan. Orang yang jual beli wajib belajar fikih jual beli. Orang yang tidak sibuk dengan jual beli, maka ya dia cuma apa yang jadi kebutuhannya saja. Ya, jual beli sederhana yang dia lakukan ya cuma yang itu saja yang wajib. Yang lain yang jual belinya detail, yang rumit-rumit, ya, transaksi online dan sebagainya, maka dia perlu belajar fikih transaksi online. Ya nggak pernah transaksi online ya tidak wajib belajar fikih transaksi online. Nah, maka kulu ahadin biasa bi halihi. Kemudian ilmu yang kedua adalah fardu kifayah. Itu adalah ilmu yang lebih dari fardu ain. Bihaitsu yahtajuhu al-umum, yaitu satu ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, jika ilmu itu fardu kifayah, maka idza qama bi man yakfi. Jika telah dipelajari oleh orang dalam kadar yang sudah mencukupi, sakoto an ghairihi, maka gugur kewajiban dari yang lain. Maka di sini definisi yang lebih tepat untuk fardu kifayah, sebagian orang fardu kifayah idza qama bil ba'du sakoto anil baqin. Nah, ini kurang tepat, karena misalnya merawat jenazah, memandikan jenazah, orangnya gemuk besar, kemudian yang mau memandikan cuma satu orang, layak, belum cukup, ini gemuk besar, cuma satu orang ya, layak. Maka yang benar tidaklah idza qama bil ba'du, atau kalau mau harus ditambah. Kalau kalimatnya idza qama bil ba'du, ba'du man yakfi. Maka yang tepat harus ada sebagaimana namanya, kifayah. Dari kafa yakfi, kifayah. Maka jika telah dilaksanakan oleh man yakfi, orang yang mencukupi terlaksananya kewajiban tadi, maka saqata an ghairihi, gugur kewajiban dari yang lain. Namun jika lam yakum bihi ahadun, maka jika tidak dilaksanakan oleh, tidak ada satupun yang melaksanakan, maka athima kullu qadirin alaihi, maka berdosalah semua orang yang punya kemampuan untuk melaksanakannya. Dan ini juga definisi yang bagus, karena sebagian orang mendefinisikan fardu kifayah dengan idzalam yakum bi ahadun athimal jami'. Maka semua berdosa. Enggak. Maka misalnya tadi merawat jenazah, memandikan jenazah, tidak ada satupun yang memandikan jenazah. Tidak ada satupun yang memandikan jenazah. Maka yang berdosa adalah orang-orang yang bisa memandikan jenazah. Ataupun orang yang di rumah lumpuh, tergeletak di rumah, yang untuk merawat dirinya saja dia kerepotan, dia tidak berdosa. Dia enggak. Ketika satu kampung ini tidak ada yang memandikan jenazah orang tadi karena dia tidak mau tahlilan, kemudian maka tidak ada yang mau merawat jenazahnya, maka yang dosa hanyalah orang-orang yang qadir, mampu memandikan namun tidak memandikan. Adapun orang yang tidak mampu, maka dia tidak dosa. Sejak awal dia tidak dosa, namun dia tidak mampu. Ini ya, yang lebih tepat, yang lebih lebih cermat adalah fardu kifayah didefinisikan dengan idza lam yakum bi ahadun athima kullu qadir alaihi. Setiap orang yang punya kemampuan untuk melakukannya. Ya, artinya ini jauh lebih baik, definisi ini jauh lebih baik daripada kalimat idza lam yakum bi ahadun athimal jami'. Ya, ini kurang tepat. Karena ya, al-wujud menuntun bil istita'ah, kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan. Yang lumpuh ini memang tidak punya kemampuan untuk memandikan. La wajibah ma'al ajiz, tidak ada hukum wajib kalau orang itu ajiz tidak bisa apa-apa. Jadi orang ini ajiz tidak bisa apa-apa karena dia lumpuh, nah, ya maka dia tidak berdosa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alim nama infa'an wa'alim ma'alim tanah wa'asidain wa'asalam wa'alim bin Muhammad wa'ala ahim wa'alim salam wa'alim wa'alim wa'alim wa'alim. Kalau masalah yang menguruskan soft itu, apakah dia bisa masuk dalam kaidah pemalah yang memuat ilahi fahuwas tidak ada hukumnya bisa wajib atau dia sunah. Hukum meneruskan